wala bi fathin alaihi ayil imami, tidak termasuk hal yang bisa memutus Fatihah yang lain adalah mengingatkan bacaan imam. Jadi fathin alaihi ayil imam ini artinya mengingatkan bacaan imam. Jadi imam membaca surat kemudian dia lupa, lalu makmum mengingatkannya. Nah, ini namanya fathin alaihi. Mengingatkan imam itu tidak termasuk sesuatu yang bisa memutus mualah di dalam Fatihah. Dengan syarat idza tawaqqafa fiha biqasdil qiraah. Jika imam berhenti, ya, tawaqqafa fiha artinya imam berhenti. Jadi di tengah-tengah surat imam lupa kemudian berhenti lalu diingatkan oleh makmum. Nah, itu tidak termasuk sesuatu yang bisa memutus bacaan Fatihah. Dan makmum itu harus biqasdil qiraah. Dia harus ada tujuan membaca Al-Qur'an, ya. Harus ada qasdil qiraah, tujuan membaca Al-Qur'an. Tidak diperbolehkan bertujuan mengingatkan imam, tetapi bertujuan membaca Al-Qur'an. Walau ma'al fathi, walaupun tujuan itu bersertaan dengan mengingatkan. Jadi kalau mengingatkan saja tidak boleh, ya. Harus ada tujuan membaca Al-Qur'an. Wa mahalluhu kama qala Syaikhuna in sakata. Kesunahan ini menurut Ibnu Hajar, jadi Syaikhuna Ibnu Hajar, ya. Menurut Ibnu Hajar dengan catatan jika imam diam, ya. Jika imam diam in sakata. Artinya kalau imamnya masih mengulang-ulang itu kesunahan ini belum bisa mendapat kesunahan, ya. Wa illa jika imam tidak diam, ay wa illam yaskut qata al muwalah. Jika imam tidak diam dan makmum mengingatkannya, maka yang dilakukan makmum itu memutus bacaan Al-Fatihah, qata al muwalah. Jadi kalau hanya niat mendikte saja, kalau makmum hanya niat mengingatkan atau mendikte saja, atau niat tidak niat apapun, ya, tidak niat mendikte, tidak niat membaca Al-Qur'an, hal itu bisa membatalkan sholat. Jadi oleh karena itu diharuskan untuk niat membaca. Kemudian diperbolehkan saat imam diam. Jadi kebolehan ini disyaratkan saat imam diam, sebab arti dari fatah, ya, arti dari bifathin alaihi itu adalah mendikte imam yang ragu, mendikte imam yang ragu dengan bacaannya. Artinya kalau imam masih mengulang-ulang bacaannya, jadi imamnya mengingat-ingat bacaan dengan cara mengulang-ulangnya, itu makmumnya tidak diperbolehkan mendiktenya, tidak diperbolehkan memberitahu. Karena itu tidak termasuk arti dari fathin alaihi. Jadi dikarenakan fathin alaihi itu artinya adalah membantu mengingatkan imam di saat imam diam, maka jika imam tidak diam tidak disunahkan untuk mengingatkannya. Jadi kalau imam masih mengulang-ulang, kalau imam masih mengulang-ulang dan makmum mengingatkan, hal itu bisa memutus mualah, ya, bisa memutus mualah Fatihah dan harus mengulangi Al-Fatihah karena hal itu tidak disunahkan, ya. Wa taqdimu nahwi subhanallah. Wa taqdimu nahwi subhanallah qabla al-fathhi yaqta'uha 'ala al-awjah li'annahu khina'id bi makna tanabbah. Memulai mengingatkan imam dengan mengucap subhanallah. Jadi sebelum mengingatkan imam mengucap subhanallah dahulu. Ucapan subhanallah ini bisa memutus bacaan, ya, bisa memutus bacaan. Menurut pendapat Aujah, alal Aujah, menurut pendapat yang lebih sesuai dengan kaidah fikih, ya, wajah yang lebih sesuai, yang lebih kuat dipandang dari kaidah fikih. Sebab mengucapkan subhanallah di saat diucapkan sebelum membenarkan imam, subhanallah itu bermakna tanabbah, bermakna ingatlah. Jadi, tanabbah itu artinya ingatlah, ya. Isim apa fiil amr atau perintah. Jadi terkhusus bila diucapkan sebelum mengingatkan imam, subhanallah ini bermakna ingatlah.